maka tidak akan diterima darinya. Agama Islam yang kita bersyukur kepada Allah, ketika telah menakdirkan kita lahir di muka bumi ini sebagai seorang Muslim, dari orang tua, ayah dan ibu yang Muslim, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang besar tersebut. Di antara wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat dan karunia Islam yang Allah berikan kepada kita adalah mempelajari, mengkaji ilmu agama Islam itu sendiri dengan tujuan untuk diamalkan dan disampaikan, sehingga majlis kita seperti ini diharapkan sebagai majlis perwujudan syukur kita kepada Allah. Mempelajari Islam sebagai agama satu-satunya yang telah sempurna, disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu permasalahan dalam Islam terkait dengan keimanan umat manusia, terkait dengan ibadah mereka, terkait dengan akhlak mereka, bahkan terkait dengan muamalah, kehidupan sosial kemasyarakatan mereka, bahkan pula kehidupan bernegara mereka, kecuali telah diatur, dibimbing di dalam agama Islam ini. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan limpahan karunia nikmatku untuk kalian, dan aku ridha, rela Islam ini sebagai agama kalian. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Islam, agama yang kita peluk dan kita yakini ini, di samping sebagai satu-satunya agama yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tiada agama selain Islam yang diterima dan diakui oleh Allah. Juga Allah menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu permasalahan pun kecuali telah dijelaskan di dalam Islam. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam salah satu riwayat hadisnya dari sahabat Abu Umar, dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, taraktukum 'ala al-bayda ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Telah aku tinggalkan kalian wahai umatku dalam kondisi yang terang benderang, semuanya jelas, semuanya nampak, tidak ada yang tersembunyi. ليلها كنهارها, suasana malamnya bagaikan siang, suasana di malam hari bagaikan siang hari, terang, terlihat, nampak. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang ikhlas. Kemudian beliau melanjutkan, la yazighu anha illa halik. Tidaklah seseorang keluar meninggalkan, menyimpang dari yang telah aku tinggalkan ini, agama dan ilmu yang telah aku wariskan kepada mereka tersebut, kecuali dia akan binasa. Islam sebagai agama yang penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang. Islam di dalam syariatnya, aturan-aturannya, bimbingan-bimbingannya penuh dengan keindahan. Indah didengar, indah untuk diyakini, indah untuk diamalkan, indah untuk disampaikan dalam berbagai aspek kehidupan. Kenapa demikian? Karena memang Islam dan syariatnya ini adalah agama pilihan, agama yang telah dipilih oleh Allah, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Islam dengan segala syariatnya, baik yang terdapat di dalam Al-Quran dengan berbagai ayat-ayatnya, ataupun yang tertuang di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua itu adalah syariat yang datang dari pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini. Syariat yang datang dari yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dari yang menciptakan manusia yang berjalan di atas muka bumi ini. Syariat Islam datang dari zat yang menyebut dirinya dengan nama As-Sami', Allahu subhanahu wa ta'ala. Di antara nama-nama Allah dalam Al-Asma'ul Husna, yaitu As-Sami', yang maha mendengar, mendengar segala sesuatu yang tidak didengar oleh makhluk-makhluknya, mendengar jeritan salah seorang hambanya yang menderita, walaupun manusia dan makhluk lainnya yang ada di sekitarnya tidak mendengar jeritan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan syariat Islam ini, dialah Al-Alim, yang maha mengetahui segala sesuatu, yang zahir maupun yang batin, yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang jauh maupun yang dekat, yang kecil maupun yang besar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dirinya, alimun bidhatis sudur, maha mengetahui apa yang tersembunyi di balik sanubari, maha mengetahui apa yang tersimpan di dada manusia, di balik sanubari makhluknya, jeritan apa yang dia rasakan. Allah subhanahu wa ta'ala alimun, maha mengetahui apa kebutuhan mereka di siang hari, apa kebutuhan makhluknya di malam hari, apa kebutuhan makhluknya ketika berjalan, apa kebutuhan makhluknya ketika mereka tidur, apa kebutuhan makhluknya ketika bertetangga, apa kebutuhan makhluknya ketika mereka mencari dunianya. Allah subhanahu wa ta'ala al-alim, yang maha mengetahui itu semuanya. Dialah Allah yang menurunkan syariat ini. Syariat Islam yang tadi saya sebutkan adalah syariat yang diturunkan oleh As-Sami' Al-Alim, yang maha mendengar dan maha mengetahui. Bahkan dia Allah Al-Basir, yang maha melihat segala sesuatu, baik yang ada di hadapan kita ataupun di balik punggung kita. Maha melihat segala sesuatu, baik yang ada di atas muka bumi ini ataupun yang tersimpan di perut bumi yang diciptakannya ini. Allah maha mengetahui, maha mendengar dan maha melihat apa yang ada di dalam lautan samudra yang luas. Allah mengatur semua itu dengan aturan hidup yang apabila dijalani dan diamalkan, diterapkan, maka kehidupan itu akan berlangsung dengan baik, tentram, sejahtera di dunia, dan akan mengantarkan kepada ketentraman dan kesejahteraan abadi di akhirat nanti. Kaum muslimin yang saya muliakan, syariat Islam bukanlah sebuah syariat hasil dari sebuah penelitian, hasil dari sebuah seminar, hasil dari sebuah simposium, observasi dan yang lainnya. Islam bukanlah syariat hasil kesepakatan-kesepakatan akal manusia. Tetapi Islam adalah sebuah agama yang syariatnya diturunkan oleh As-Sami' Al-Alim Al-Basir. Bersama dengan itu pula, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu nama dan sifatnya, Al-Hakim, maha bijak. Maha bijak di dalam menentukan aturannya. Allah subhanahu wa ta'ala maha bijak di dalam menentukan ciptaannya. Allah maha mengetahui karakter makhluknya, karakter manusia yang beragam. Kita yang ada di masjid ini, karakternya berbeda-beda. Kemampuan jangkau pemahamannya pun bertingkat-tingkat. Kemampuan fisiknya pun demikian, berbeda. Semua itu diketahui oleh Allah Al-Hakim yang maha bijak. Kalau kita perluas ruang lingkup ini, maka kita yang ada di desa ini dengan jumlah yang lebih banyak, beragam karakter, beragam sifat, berjenis-jenis kebutuhannya, berjenis-jenis tingkat kemampuannya, pria maupun wanita, tua maupun muda, besar maupun kecil, kaya maupun miskin, semuanya itu Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hakim yang maha bijak, yang tidak menentukan sebuah permasalahan pun, tidak menentukan sebuah aturan pun, kecuali di situ ada hikmah yang bisa saja hanya Allah yang mengetahui hikmah tersebut, dan bisa saja Allah kabarkan kepada manusia ini, kepada hamba-hambanya, hikmah apa yang terkandung dalam syariatnya. Kaum muslimin yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah syariat Islam yang tadi saya sebutkan, bahwa syariat Islam ini bukanlah hasil akal manusia. Bukan hasil sebuah perenungan manusia, semedi seorang makhluk, atau kesaktian seorang hamba Allah yang lemah. Kalau kita menyadari hal ini, wahai kaum muslimin, bahwa syariat agama yang kita perlu ini datang dari Zat As-Sami' Al-Alim Al-Basir Al-Hakim, maka sudah sepantasnya kita semua, sudah sepatutnya dan seharusnya kita semua berpegang teguh dengan syariat ini. Syariat ini datang dari Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Ra'uf. Syariat ini datang dari Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih. Sehingga syariat yang sudah ditentukan oleh Allah adalah syariat yang dipenuhi dengan kasih sayang. Sehingga jangan lagi kita mencari syariat dari selain Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan kita lagi mencari syariat dari selain Ar-Ra'uf yang Maha menyayangi makhluknya. Jangan kemudian kita terpengaruh oleh bisikan-bisikan atau slogan-slogan dan ajakan-ajakan aturan, undang-undang dan syariat yang dibuat oleh manusia yang dihiasi dengan kata-kata yang indah. Sebagai contoh, kita mendengar apa yang namanya emansipasi wanita. Seruan emansipasi wanita ini pertama perlu diketahui datangnya adalah dari musuh-musuh Islam. Datangnya bukan dari Allah, bukan dari Rasul, bukan dari para nabi, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seruan apa yang diistilahkan dengan emansipasi wanita yang dihiasi dengan kata-kata untuk membela kaum wanita yang lemah, membela hak-hak kaum wanita yang sering dikucilkan, dan seterusnya dari berbagai kata-kata yang digunakan sebagai hiasan aturan dan prinsip yang mereka hendak tanamkan. Ketahuilah bahwasanya Islam, Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengerti dan lebih menghargai kaum wanita. Para hadirin yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengerti sifat makhluknya yang namanya wanita. Sehingga Allah meletakkan aturan-aturan demi menyayangi kaum wanita. Allah meletakkan syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun di dalam sunnahnya, di dalam hadis-hadisnya, membimbingkan beberapa aturan untuk kaum wanita yang itu bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menyayangi mereka, menghargai mereka, melindungi mereka. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang saya muliakan, begitu juga dalam aturan kehidupan sosial kemasyarakatan, Islam mengaturnya, membimbingnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang kita beriman, sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta yang menciptakan kita dan tempat satu-satunya kita beribadah, satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah dari kita hanyalah Allah, kita beriman kepadanya, telah meletakkan syariat untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Maka untuk yang pertama, bagi kaum wanita yang menginginkan kehidupan yang mulia, kehormatan yang terjaga, ikutilah syariat Allah. Janganlah wahai kaum wanita muslimah, kalian mengikuti teriakan-teriakan kaum kufar, orang-orang barat dari kalangan Yahudi dan Nasara, yang mengajak kalian kepada aturan-aturan mereka, dan seolah-olah mereka menjanjikan kedamaian, kehormatan dan ketentraman. Tidak. Tidak ada ketentraman, tidak ada kedamaian kecuali pada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, seorang muslim dengan tetangganya, seorang muslim dengan temannya, seorang muslim dengan yang lebih tua, seorang muslim terhadap yang lebih muda, dan seterusnya, semua itu diatur dalam syariat Islam nan indah, syariat Islam yang penuh dengan kasih sayang ini. Begitu juga dalam kehidupan berumah tangga, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Rasulnya yang suci, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meletakkan aturan-aturan kehidupan berumah tangga antara seorang suami dengan istrinya dan seorang istri dengan suaminya. Barang siapa yang mencari aturan kehidupan berumah tangganya dari selain Islam, maka rumah tangga itu akan porak-poranda, jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, barang siapa yang menjalani kehidupan rumah tangganya, seorang suami memimpin, membimbing istri dan anak-anaknya di bawah syariat Islam, di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Sebaliknya, seorang istri yang menghadapi dan menyikapi suaminya dengan bimbingan syariat Islam, maka dia akan menjadi seorang istri yang dirahmati Allah, terhormat dan mulia. Rumah tangganya pun menjadi sebuah rumah tangga yang penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Dalam kesempatan kali ini kita ingin mengupas beberapa contoh keindahan syariat Islam. Tentunya tema ini adalah tema yang sangat luas, karena kita sedang berbicara tentang syariat dari Zat yang Maha Luas, Al-Wazi'. Salah satu nama Allah itu adalah Al-Wazi', yang Maha Luas, Maha Luas ilmunya, Maha Luas kekuatannya, Maha Luas kemuliaannya, Maha Luas rahmatnya, Maha Luas ampunannya, maha luas kasih sayangnya. Sehingga ketika kita ingin membahas syariat Allah yang sangat luas ini, tentunya di situ menggambarkan tentang sekelumit keluasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cukup waktu sehari, dua hari, bahkan setahun dan dua tahun kita membahas keindahan syariat Allah dan ta'ala. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakannya, kita melihat dalam kehidupan berumah tangga, hubungan interaksi terkecil antara dua insan dalam skup yang terkecil, yaitu sebuah rumah tangga, Allah memberlakukan syariat kepada para suami penanggung jawab bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum pria itu adalah pemimpin, pembimbing, pembina terhadap kaum wanita secara umum, termasuk di dalamnya urusan rumah tangga. Posisi ini jangan sampai terbalik. Jangan sampai ar-nisa qawwamat 'alar-rijal. Jangan sampai nisa wanita menjadi pemimpin di atas kaum pria. Walaupun secara zahir nampak sang istri lebih pandai, lebih cerdas, lebih mampu untuk mencari nafkah, jangan sampai terbalik posisi yang telah Allah tentukan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tentunya dalam ayat ini ada sebuah isyarat bagi para pemimpin rumah tangga, para suami, untuk benar-benar menjadi rijal, untuk benar-benar menjadi qawwamun, menjadi pembimbing, pemimpin, pembina. Tidak mungkin seorang bisa menjadi pembina dalam rumah tangganya kalau dia tidak memiliki ilmu untuk membina. Sehingga secara tidak langsung ayat ini menghimbau kepada para suami untuk belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar Sunnah, belajar syariat Allah demi menjalankan perintah Allah, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum pria itu adalah pemimpin, pembimbing, pembina di atas kaum wanita. Menuntut kaum pria, para suami, untuk duduk tekun belajar syariat Allah agar benar-benar menjadi pemimpin. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman. Al-mukhatabun dalam ayat ini, yang dipanggil di dalam ayat ini dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, adalah para pemimpin rumah tangga, ayah, suami. Kata Allah, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Demikian syariat Allah. Allah posisikan suami sebagai pemimpin dan pembimbing. Secara otomatis, wanita atau istri adalah pihak yang dibimbing. Karena wanita atau istri sebagai pihak yang dibimbing, maka Islam memberlakukan syariat. Tidak dibenarkan bagi seorang istri keluar dari rumah tanpa izin dari suami. Tidak dibenarkan seorang ibu rumah tangga keluar dari rumahnya kecuali setelah mendapatkan ridho dari suaminya. Ketika hal ini dilanggar, sudah mulai banyak istri yang keluar rumah tanpa sepengetahuan suami. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemungkaran-kemungkaran. Ketika syariat Allah yang satu ini dilanggar. Di sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk para istri, "Lau kuntu amuru ahadan bi an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintah seorang hamba bersujud kepada makhluk, maka sungguh aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Maksud dari hadis ini bahwa diwajibkan atas para istri untuk benar-benar taat kepada para suaminya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara dan permasalahan yang diridhai dan dibenarkan dalam syariat Islam. Kalau hal ini dijalankan, rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang indah, tentram. Tetapi ketika seorang istri sudah mulai menentang suami, meremehkan suami, maka rumah tangga itu jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang saya muliakan, ketika para suami di dalam membina atau membimbing rumah tangganya telah mengikuti cara-cara non-Islam, maka yang ada adalah malapetaka. Di suatu hari, ada seorang ayah yang sudah berumur lanjut menceritakan kepada saya sebuah musibah yang menimpa rumah tangganya, yaitu salah satu putrinya murtad keluar dari agama Islam. Padahal keluarga tersebut adalah keluarga yang menurut penilaian keumuman masyarakat adalah agama rumah tangga yang agamis. Keluarga yang agamis. Sang ayah tekun melakukan sholat secara berjamaah di masjid. Sang ayah pun mengerti beberapa aturan-aturan syariat Islam. Namun, sang ayah menceritakan kepada saya dengan penuh kesadaran bahwa itu terjadi akibat kelalaiannya. Kisahnya adalah ketika putri beliau masih duduk di sekolah menengah pertama SMP, memiliki kawan pria yang beragama Kristen. Kebetulan putri beliau adalah seorang putri yang berakhlak, yang rajin belajar. Sekolahnya pun terhitung seorang pelajar yang berprestasi. Teman prianya juga demikian. Dikenal seorang pria yang sopan, santun, dan dalam pelajarannya di sekolah tergolong pelajar yang berprestasi. Bersama beberapa kawannya, mari kita ikuti di sisi mana pelanggaran syariat Islam terjadi. Terjadilah apa yang dinamakan dengan belajar kelompok. Terkadang di rumah si A, kadang-kadang di rumah si B. Berjalan waktu seperti ini hingga mereka menginjak sekolah menengah atas atau SMA. belajar kelompok, kedekatan dua insan dan beberapa kawannya yang lainnya, sebagiannya Muslim, sebagiannya Kristen. Namanya manusia tidaklah lepas dari hawa nafsu. Syaitan di sisi lain terus dengan gencar berupaya menyesatkan anak manusia dan mengeluarkan seorang Muslim dari ketaatan kepada Allah. Akhirnya dua insan ini melanjutkan sekolahnya hingga ke bangku kuliah. Dan sampai pada titik klimaksnya, dua insan yang satu Muslimah, seorang putri Muslimah dari keluarga Muslim yang agamis, menghendaki pernikahan dengan teman prianya yang Kristen. Di saat kondisi sudah seperti itu, keluarga Muslim menolak rencana pernikahan putrinya yang Muslimah dengan seorang Kristen. Demikian memang semestinya. Tidak dibenarkan seorang ayah rela putrinya yang Muslimah dinikahi oleh seorang Nasrani. Namun semua itu sudah terlambat. Sang putri tetap bersikukuh untuk menikah dengan kawannya yang Kristen, dan yang Kristen pun didukung oleh keluarganya yang Nasoro untuk terwujudnya pernikahan tersebut. Dan terjadilah pernikahan itu di sebuah gereja. Ternyata sang suami bukan hanya seorang Kristen biasa, ternyata dia adalah Kristen misionaris yang memang memiliki misi untuk memurtadkan umat Islam keluar dari agama Islam. Perhatikan baik-baik, dari mana titik pangkalnya? Kalau kita buka awal cerita tadi, pergaulan seorang putri dan putra atau wanita dengan pria yang keluar dari batas-batas Islam, tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Seorang wanita Muslimah walaupun dengan pria Muslim berduaan di satu tempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yakhlu rajul la yakhluwanna rajulun bi imra'atin qat illa wasyaitan thalithuhuma." Tidaklah seorang pria berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiga adalah syaitan. Sang ayah lalai dari syariat Islam ini. Kemudian Islam melarang seorang Muslim, apalagi Muslimah, bergaul dengan seorang kafir dengan pergaulan seperti itu. Walaupun pria dengan pria membahayakan, tetapi ketika sang ayah sebagai pemimpin rumah tangga telah lalai dari syariat Islam, ternyata akibatnya besar sekali. Mungkin sebagian pihak mengatakan, jangan terlalu keras, jangan terlalu dikekang putra-putri kita, berikan kepada mereka keleluasaan dan kebebasan. Ketahuilah, ini semua bukan bagian dari Islam. Bisikan-bisikan ini bukan dari syariat Allah. Ini adalah bisikan-bisikan syaitan, baik syaitan yang berwajah manusia maupun syaitan yang berwajah jin. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatur dan menurunkan syariatnya ini di atas sifat rahmah, kasih sayang Allah, di atas ilmu Allah yang maha luas. Kemudian, aturan-aturan Allah dalam rumah tangga, betapa indahnya. Syariat Islam dalam mengatur urusan rumah tangga, begitu indahnya. Tentu rumah tangga sangat sulit untuk terlepas dari problem. Hampir-hampir tidak ada rumah tangga tanpa problem. pasti ada problem, kesalahpahaman atau karakter yang berbeda, suami yang sombong atau istri yang sombong, suami yang semena-mena atau sebaliknya istri juga demikian, terjadilah problem. Tentunya ketika sebuah rumah tangga terus berada di dalam problem, sulit terwujud adanya kasih sayang, keharmonisan. Maka Islam membuka dan memberi peluang apa yang diistilahkan dengan perceraian atau diistilahkan dengan at-talaq. Talak dalam syariat Islam perkara yang diizinkan jika sudah sampai pada kondisi yang sulit dipertahankan, sampai pada kondisi yang telah melalui proses demi proses sulit untuk dipertahankan, maka Allah dengan rahmatnya memberi peluang apa yang dinamakan dengan at-talaq. Berbeda dengan sebagian agama selain Islam tidak membenarkan adanya perceraian, Islam tidak demikian. Para hadirin yang saya muliakan, kalau seandainya seorang istri yang terus terzalimi oleh suaminya dan tidak dibenarkan adanya perceraian dalam syariat ini, dia akan menderita dalam hidupnya, dia akan tersiksa dalam hidupnya. Begitu juga seorang suami yang mendapati seorang istri yang tidak taat, seorang istri yang suka membangkang, seorang istri yang tidak mau melayani dia sebagai suaminya, terus menerus mendatangkan kemungkaran di rumah tangga tersebut, akan tersiksa sang suami akibat ulah atau perbuatan istrinya yang terus menyombongkan diri di atas kemungkaran. Maka Allah memberikan peluang apa yang namanya at-talaq. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang hukum at-talaq atau perceraian. Perceraian itu pun diatur oleh Allah dengan aturan-aturan yang menunjukkan keindahan Islam dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat tentang at-talaq, Allah mengatakan at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrifum biihsan. Perceraian itu ada dua tahapan. Tahapan pertama masih bisa, tahapan kedua masih boleh untuk rujuk, baik di saat iddah, baik di saat masa iddah ataupun setelah keluar dari masa iddah, masih boleh dua insan tadi untuk kembali menyusun dan membina rumah tangga kembali. Namun Allah melanjutkan pada ayat berikutnya, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayrah. Kalau ternyata suami tersebut menceraikan istrinya untuk yang ketiga kalinya, maka tidak halal lagi istri tersebut untuk kembali kepada suami sampai sang istri tadi menikah dengan pria lain dan kemudian terjadi perceraian secara alami, tidak direkayasa untuk kembali kepada suami yang pertama. Demikian Islam mengatur dan memberi tahapan demi tahapan, agar dengan perceraian pertama sang istri mulai berpikir, memikirkan untuk tidak mengikuti emosi. Nah, seorang suami juga demikian, diberi kesempatan dua kali, cerai pertama, cerai kedua, dia memikirkan, kalau saya cerai lagi, kemana anak-anak saya akan pergi? Kalau saya ceraikan, atau sang istri memikirkan, kalau saya dicerai oleh suami, kemana putra-putri saya ini akan bernaung? Mereka akan tercerai-berai. Sudah berlalu dua kesempatan. Maka mereka berusaha untuk mengambil pelajaran, menjaga rumah tangganya dengan baik, saling menghormati. Tidak cukup sampai di sana. Dalam perceraian itu pun Allah meletakkan syariat bahwa pada setiap tahapan tadi ada masa yang disebut dengan masa iddah. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddata wattaqullah. Wahai sekalian nabi, dan ini berlaku untuk kita semuanya, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, maka hitunglah iddahnya. Dihitung iddah. Berapa iddahnya? Dirinci oleh Allah dalam ayat yang lainnya dengan rincian yang indah, memberi kesempatan kepada kedua insan untuk membenahi kembali rumah tangganya. Bahkan seorang suami dilarang ketika telah terjadi perceraian pada tahapan pertama dan kedua untuk mengeluarkan istrinya, mengusir istrinya dari rumah tempat dia tinggal. Dicerai tapi tetap di dalam rumah, tidak boleh keluar. Bahkan dalam ayat yang lainnya Allah membimbing, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Kalau sudah selesai masa iddahnya, ada satu dari dua pilihan yang bisa dilakukan, yakni kamu pertahankan istri tersebut dengan rujuk, dengan cara yang baik, bukan dengan kesombongan, bukan dengan mengatakan, nih pelajaran ya, kalau enggak saya rujuk kamu akan terhina. Tidak demikian, tapi dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan menyombongkan diri atau dengan menghinakan istrinya. Atau kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, upaya demi upaya telah dilakukan, maka ceraikan mereka, lepaskan mereka dari ikatan sebagai istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Diserahkan nafkah iddahnya dengan kata-kata yang baik, dikembalikan kepada orang tuanya dengan baik. Ya tentu, perceraian tidak lepas dari emosi, tetapi seorang muslim jangan sampai mengalahkan syariat karena emosinya. Kaum muslimin, para hadirin yang saya muliakan, begitu indahnya Islam. Syariat semisal ini, dengan penuh rinci dan detail seperti ini, tidak ada dalam syariat lainnya. Tidak ada dalam syariat agama selain Islam. Rincian yang indah, detail yang memberi kesempatan kepada masing-masing pihak. Semua itu karena memang syariat ini bersumber dari As-Sami', Al-Alim, Al-Basir, Ar-Ra'uf, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala membimbingkan kepada para suami dan para mertua, orang tua dari kedua mempelai. Wallati takhafun nusyuzahunna. Dan wanita-wanita yang kau khawatirkan penentangannya, kesombongannya, pembangkangannya, fawa'idhuhunna, maka berilah nasihat. Ini tahapan pertama. Berilah nasihat kepada istri. Kalau engkau khawatir istrimu itu menjadi wanita atau istri yang membangkang, menentang, beri nasihat. Mau'idhah. Bukan sekedar nasihat. Mau'idhah berbeda dengan nasihat. Mau'idhah itu disertai dengan terhib. Disertai dengan kata-kata yang lembut. Kata-kata yang membangkitkan semangat dia untuk beramal dan taat kepada Allah. Dan kata-kata yang membuat dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berulang kali. Itu mau'idhah. Sekali tidak berhasil, sekali dia tidak mau nurut, ulangi yang kedua. Begitu mau'idhah dilakukan. Kalau tidak, fahjuruhunna fil madhajih. Pisah ranjang, jangan kau tidur dengannya. Tinggalkan bersubuh dengannya. Untuk memberi pelajaran, bukan menyombongkan diri, bukan. Memberi pelajaran. Untuk supaya dia menjadi seorang istri yang taat kepada Allah dengan taat kepada suaminya. Bukan dalam rangka kita semena-mena, tidak. Menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata tahapan pertama tidak berhasil, tahapan kedua juga demikian, maka Allah menyatakan, fadribuhun, silahkan kalian pukul istri dengan pukulan yang tidak mencederainya, dengan pukulan yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat. Misalnya apa? Dilarang dalam syariat untuk seorang hamba muslim ini memukul wajah, menampar atau mengantamnya. Tidak dibenarkan dalam syariat. Allah mengatakan atau Rasulullah SAW mengatakan, la tadribul wajah, jangan kalian memukul wajah. Jangan karena anda seorang pria yang kuat kemudian menampar wajah istri. Tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Begitu Islam indahnya. Sebelum orang-orang di barat sana dan di Eropa sana menampilkan diri mereka adalah orang dan kaum yang sayang dan membela kaum yang lemah, Islam telah menjaga itu semua. Dilarang di dalam Islam seorang memukul wajah walaupun dia seorang suami. Tidak dibenarkan. Dan juga tidak dibenarkan dalam Islam ketika memukul seorang istri dengan pukulan yang membuat dia cedera, yang tidak dibenarkan secara medis untuk dipukul. Tetapi pukulan sekedar memberikan pelajaran adab kepadanya. Kalau di zaman ini, ada sebuah seruan yang diistilahkan dengan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Ini bukan bagian daripada Islam. Islam gak butuh KDRT. Muslimin tidak perlu dan tidak butuh KDRT. Muslimin punya Al-Quran. Muslimin punya Nabi, punya Rasul. Karena Muslimin ini punya Allah, mereka takut kepada Allah untuk sembarangan memukul istri tanpa alasan. Memukul istri tanpa melalui tahapan pertama dan tahapan kedua. Tiba-tiba dia menampar, tiba-tiba dia memukul. Tidak dibenarkan dalam Islam. Tanpa keberadaan apa yang disilakan dengan aturan KDRT tadi, kekerasan dalam rumah tangga. Kaum muslimin yang saya muliakan. Kemudian ketika tahapan pertama, kedua, ketiga juga tidak bermanfaat, Allah mengatakan, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Jika إِنْ خِفْتُمْ, kalian wahai para orang tua, ayah pria ataupun juga ayah sang istri, ayah sang suami dan ataupun juga ayah istri, khawatir rumah tangga putra putri kalian ini hancur, pecah, berantakan, maka utuslah seorang utusan, hakaman, seorang yang hakim, yang bisa mengambil keputusan dengan pikiran jernih dari keluarga pria, dan seorang hakam, seorang yang bisa mengambil keputusan dengan pikiran jernih dari keluarga wanita bermusyawarah. Yang dipilih al-hakam, bukan sembarang orang, bukan orang yang diutus itu orang yang mempertahankan gengsi kabilah, gengsi keluarga, sehingga rumah tangga putranya menjadi korban gengsi keluarga. Atau begitu juga ayah sang istri adalah seorang yang hakam, yang hakim, bijak, dan bisa menentukan keputusan dengan pikiran yang jernih, ikhlas, dan ilmiah. Bukan sembarang utusan. Kenapa? Demi tidak mengikuti emosi, merasa bahwa keluarganya telah dihinakan oleh keluarga suami dari putrinya dan seterusnya, sehingga rumah tangga putri mereka menjadi tumbal emosi, tumbal kegentian keluarga besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang saya muliakan. Itulah sekelumit tentang keindahan syariat Islam terkait kehidupan rumah tangga. Kalau kita menengok dalam kehidupan yang lebih luas, dalam kehidupan muamalah, sistem kehidupan sosial kemasyarakatan mereka, dalam misalnya urusan jual beli kaum muslimin, urusan pasar-pasar muslimin diatur di dalam Islam dengan aturan yang indah, yang tidak ada aturan seindah ini dalam agama-agama lain selain Islam. Karena sekali lagi perlu kita ingat bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang diturunkan dari pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Sehingga dialah Allah yang mengetahui kebutuhan-kebutuhan makhluknya. Dengan Allah mengetahui karakter dan sifat mereka, tabiat mereka. Salah satu aturan dalam berjual beli, misalnya Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yabi' ahadukum ala bai'i akhih. Jangan salah seorang di antara kalian melakukan transaksi jual beli di atas transaksi jual beli saudaranya yang sedang berlangsung. Kenapa? Karena hal ini bisa menimbulkan kerugian dan permusuhan. Kerugian dan permusuhan. Kerugian dari sisi harga yang menjadi tidak stabil karena persaingan. Permusuhan karena salah satu pihak merasa dizalimi. Ada dua insan sedang melakukan transaksi. Yang satu punya seekor sapi. Sedang ditawar sapinya oleh pembeli. Belum selesai proses tawar-menawar, belum ada kata sepakat, tiba-tiba ada orang ketiga memanggil, sini, saya juga punya sapi bagus. Harganya juga sama dengan itu, tapi punya saya lebih bagus. Yang seperti ini terjadi enggak di pasar hewan? Banyak terjadi. Sehingga muncul hasad. Muncul dengki, marah, emosi, dan tali ukhuwah Islamiyah tercoreng. Di samping menyebabkan harga di pasar tidak stabil karena persaingan tersebut. Islam telah meletakkan sebuah aturan demi menyayangi umat. La yabi ahadukum ala bai'i akhih. Jangan salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, melakukan transaksi jual beli di atas transaksi jual beli saudaranya yang sedang dalam proses. Biarkan sampai selesai. Misalkan juga ada orang, kita tahu si A sedang menawar barang si B, kambingnya si B. Tahu dia belum selesai, tiba-tiba ini datang ke kita. Jangan, selesaikan dulu. Kamu selesaikan, jadi atau tidak dengan sana, supaya tidak jadi ajang adu domba. Bisa difahami? Ini salah satu keindahan Islam dalam urusan jual beli. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan, la yabi as-sila' qabla an yuhbata biha ila as-suq. Jangan membeli barang sebelum barang tersebut sampai ke pasar yang memang sudah disediakan untuk jual beli. Dalam riwayat lain disebutkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an talaqqi ar-rukban. Nabi melarang ya umat Islam untuk menyambut para pedagang dari kampungnya, dari desanya yang sedang menuju ke pasar, sebelum sampai di pasar sudah dihadang di pinggiran kota. Ini bisa menimbulkan instabilitas harga dan akan banyak pihak-pihak yang dirugikan. Subhanallah. Ternyata Islam sudah berbicara tentang aturan perekonomian. Ini yang kita dengarkan bersama sebagian kecil dalam urusan jual beli. Yang kemudian para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab mereka dengan Kitabul Buyu', kitab khusus yang berbicara tentang hukum jual beli. Kalau umat Islam belajar ini, niscaya pasar-pasar muslimin akan penuh dengan keharmonisan. Harga-harga akan menjadi stabil dan perekonomian mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sekarang harta muslimin kurang dari barokah? Pertanian muslimin kurang dari barokah. Perkebunannya juga demikian. Peternakannya juga demikian. Perdagangannya juga demikian. Kenapa? Karena kebanyakan umat Islam sudah tidak lagi mengerti aturan-aturan Islam dalam berjual beli. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, wala tanajashu. Jangan kalian melakukan an-najash. Apa itu an-najash? Dilakukan untuk terjadi dalam perdagangan umat Islam, baik itu di pasar umum maupun pasar khusus. Apa itu an-najash? Yaitu dalam sebuah transaksi jual beli, biasanya yang dikenal dengan sistem lelang. Atau walaupun tidak sistem lelang, ada seorang pedagang di pasar berjualan sebuah barang ya. Datang seorang pria ke pedagang ini. Kebetulan di hadapan pedagang tadi banyak pembeli, calon-calon pembeli. Datang pria ini mengatakan, saya mau beli barang kamu itu 500 ribu. Padahal barang yang mau dijual itu tidak senilai dan tidak seharga 500 ribu. Bisa dibeli 300 ribu. Tapi datang pria ini sengaja mengatakan, saya mau beli 500 ribu. Tujuannya apa? Untuk memprovokasi pembeli lainnya, untuk memancing para pembeli lainnya mau membeli barang itu dengan harga tinggi. Padahal hakikatnya barang tersebut tidak senilai dengan 500 ribu. Memang sengaja pria yang datang tadi bekerja sama dengan pemilik barang untuk menipu para pembeli. Ini terjadi di pasar-pasar, di pasar hewan, di pasar makanan, di pasar-pasar yang lainnya. Terjadi yang seperti ini, kong kali kong, kerjasama makar, ya, antar seorang pedagang dengan partnernya, dengan temannya, untuk menipu pembeli-pembeli lainnya. Para hadirin yang saya muliakan, ini di dalam syariat Islam. Subhanallah, Islam dalam syariatnya sejauh itu memandang, sejauh itu melihat. Nah, begitu juga dalam masalah hutang piutang, Allah Subhanahu wa taala mengatur di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi hutang piutang sampai batas waktu atau tempo waktu tertentu, maka hendaknya dicatat transaksi itu. Oh, enggak perlu kok, teman saya. Allah mengatakan catat. Ya, teman saya enggak biasa berkhianat. Iya, teman kamu enggak biasa berkhianat. Dia orang yang jujur. Kalau dia wafat, kalau dia meninggal dunia, mana bukti bahwa dia punya hutang untuk engkau? Mana bukti bahwa uang kamu ada pada dia? Ahli waris mengatakan, mana buktinya bahwa suami saya yang meninggal ini punya hutang kepada kamu? Akibat tidak dicatat. Akibat tidak dicatat. Padahal Allah mensyariatkan dalam syariatnya yang indah ini, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi hutang piutang sampai tempo tertentu, catat berapa nilainya, temponya berapa waktu, sebulan kah, dua bulan kah. Begitu Islam mengatur. Aturan seindah dan serinci ini tidak didapati dalam syariat lain. Adanya hanya dalam agama Islam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Allah melanjutkan tentang urusan hutang piutang ini. Wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang punya hutang kepadamu itu sedang mengalami kesulitan untuk membayar, maka tunggulah sampai dia mendapatkan kemudahan, sampai dalam kondisi dia mampu untuk membayar, sehingga enggak perlu adanya apa, debt collector, ya. Nah, enggak perlu. Kalau memang bisa ditagih, dia tidak punya uang, maka Allah memerintahkan tunda sampai dia mendapatkan kemudahan untuk membayar. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu orang akan bermudah-mudahan, enggak akan bayar hutangnya. Karena ketika ditagih, loh, syariat Islam melarang untuk ditagih. Ya. Syariat Islam memerintahkan kita untuk menunggu sampai si penghutang ini tadi punya kemudahan untuk membayarnya. Nah, Rasulullah SAW menentukan syariat melarang orang yang punya hutang dalam keadaan dia telah mampu untuk membayarnya masih ditunda-tunda. Dilarang di sisi lain. Demikian Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan, yang Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat, Maha bijak, Maha kasih, Maha sayang. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan syariat ini. Jangan kemudian kita tergiur dengan aturan-aturan non-Islam. Jangan. Aturan-aturan yang datang dari selain Islam, entahkah itu datang dari Eropa, Yahudi, Nasara, ataupun datang dari daerah timur, ataupun juga aturan-aturan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. Islam adalah agama yang indah. Kita akan menginjak kepada contoh yang lainnya. Tentu kita semua di negeri ini, khususnya pada tahun-tahun terakhir ini, terkhusus 10 tahun atau hampir 15 tahun terakhir ini sering mengeluh tentang adanya pembunuhan, pencurian, perampokan yang banyak sekali. Apalagi didukung hari ini oleh adanya siaran-siaran berita yang menampilkan berita-berita kriminal. Sehingga berita-berita kriminal, baik itu pembunuhan, pencurian, perampokan, penganiayaan, tersebar di tengah-tengah muslimin. Banyak pihak sudah kewalahan mengatasinya. Baik rumah tangga sudah tidak lagi mampu mengatasi anak-anaknya yang brutal. Guru-guru di sekolah juga demikian. Pihak-pihak terkait, pemerintah, polisi, ataupun TNI, dan yang terkait lainnya juga sudah kewalahan mengatasi keadaan ini. Apa sebabnya dan bagaimana jalan keluarnya? Tentu jawabannya adalah tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi yang baik dan indah, seindah dan sebaik syariat Islam. Ketika syariat Islam diterapkan, yang muncul adalah kesejahteraan, keamanan, ketentraman, barokah, dan sebaliknya. Ketika syariat Islam sudah tidak diterapkan, tidak lagi dianggap sebagai syariat yang pantas diamalkan dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, rumah tangga, bahkan sampai bernegara, maka di saat itu yang ada adalah kehancuran. Ambil contoh, masalah pembunuhan yang sekarang ini terus merajalela. Tiba-tiba kita mendengar di sana terjadi pembunuhan. Siapa yang dibunuh? Seorang ibu dibunuh anaknya. Di sana kita mendengar anak dibunuh oleh ibunya. Di sana seorang mahasiswa membunuh teman kuliahnya. Dan seterusnya. Luar biasa. Di antara sebabnya apa? Di samping memang semakin jauhnya mereka dari ilmu Islam, juga beberapa aturan syariat Islam terkait permasalahan ini tidak diterapkan di negeri ini. Sebut saja aturan atau syariat yang disebut atau dikenal dengan Al-Qisas. Al-Qisas itu hukuman setimpal. Kalau membunuh ya dibunuh. Tentunya di sana ada beberapa rincian. Namun saya hanya menyebutkan secara global. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang dipanggil? Kita semuanya. Kita semuanya yang beriman dipanggil oleh Allah dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Allah telah mewajibkan ditegakkannya hukum qisas dalam pembunuhan. Ternyata syariat ini tidak diterapkan. Oleh karena itu, kita lihat pada ayat berikutnya Allah melanjutkan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sungguh kata Allah, pada penerapan hukum qisas ini ada kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang memiliki pikiran jernih, memiliki iman. Pada penerapan hukum qisas kata Allah ada kehidupan. Ya. Memang kalau kita melihat orang dibunuh, dieksekusi, kelihatan kejam. Itu tidak kejam. Yang lebih kejam adalah pembunuhan yang terjadi tanpa henti. Di sana pembunuhan, di situ pembunuhan, di situ pembunuhan. Baik pembunuhan karena atas nama agama ataupun atas nama kepentingan syahwat dunia. Karena iri, ayah membunuh anaknya, anak juga membunuh ayahnya. Karena iri tentang dunia, seorang membunuh tetangganya. dunia-dunia dan dunia. Ada yang pembunuhan itu dilakukan dengan mengatasnamakan agama atau pembelaan terhadap agama. Semuanya itu diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan alasan yang memang diizinkan oleh syariat. Allah mengatakan dalam ayat di surat yang sama di surat Al-Baqarah, walakum fil qisasi hayatun, dan sungguh bagi kalian pada penerapan hukum qisas ini ada kehidupan. Kalau diterapkan, niscaya orang-orang para pembunuh itu gak akan berani, karena dia tahu kalau saya ketangkap saya akan dibunuh. Tapi kalau cuma di penjara 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ya, bagi mereka ringan. Apalagi penjara zaman sekarang bisa dikunjungin oleh keluarga, bawa makanan, bawa buah, bawa kue, ya, bisa telepon dengan bebas, ya. Islam mengatakan yang membunuh dibunuh dengan tentunya aturan-aturan yang harus diketahui. Ketika syariat Allah ini diterapkan, maka yang ada adalah keamanan, tentram. Para polisi dan tentara tidak terlalu sibuk karena masyarakatnya sudah menerapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang saya muliakan, begitu juga pencurian terus merajalela, seolah-olah sulit. Curanmor. Ya. Hati-hati. Himbauan. Sepeda motor hendaknya dikunci dengan dua kunci. Kunci atas, kunci bawah. Tapi ternyata tetap saja bisa dicuri. Kenapa? Karena syariat Islam tidak diterapkan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik pria ataupun juga pencuri wanita, hendaknya dipotong tangannya. Potong tangan. Muncul suara dari orang-orang Yahudi dan Nasara, wah ini tidak berperi kemanusiaan. Ini bertentangan dengan kelemah lembutan. Subhanallah. Apakah Anda lebih sayang kepada manusia dibandingkan Allah? Apakah mereka Yahudi dan Nasara tersebut lebih perhatian terhadap kesejahteraan umat manusia dibandingkan Allah? Jawabannya tidak. Ayat yang tadi saya bacakan itu ada di dalam Al-Quran kita. Ada di dalam Al-Quran kita. Al-Quran itu disamping untuk dibaca, disamping diturunkan oleh Allah untuk dibaca setiap harinya atau di bulan Ramadan, juga tidak kalah pentingnya, bahkan yang lebih penting, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, diterapkan syariat dan hukum-hukumnya. Begitu juga perzinahan yang terus merajalela. Karena apa? Di samping memang moral umat Islam harus dikembalikan dalam bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi, juga karena tidak diterapkannya hukum Islam terkait hukum perzinahan ini. Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa wanita berzina dan pria berzina. Allah mengatakan, fajlidu, cambuk dengan 100 cambukan. Kalau masih bujang, kalau masih belum pernah menikah dengan pernikahan yang sah. Kalau sudah pernah menikah, pria maupun wanita, kemudian berzina, maka hukumnya adalah dirajam. Rajam itu dengan cara dilempari dengan batu sampai mati. Waduh, keras sekali. Ya, demikian Allah menentukan hal itu demi kemaslahatan hamba-hambanya. Telah terjadi di zaman Rasul, seorang wanita berzina, seorang pria berzina, kemudian dirajam. dan sampai mati. Apakah kita lebih sayang terhadap umat ini dibanding Nabi Muhammad? Apakah kita ini lebih bisa menyayangi umat Islam dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau jawabannya ada yang mengatakan dia, kita lebih sayang kepada umat dibandingkan Rasul, sungguh dia telah berdusta. Kalau dia mengatakan tidak, Rasul tentu dan tentu lebih sayang kepada umat Islam dibandingkan kita, maka kalau begitu ikutilah bimbingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita mengaku beliau sebagai Nabi kita yang kita cintai dan kita hormati. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, Islam begitu indahnya, sampai-sampai saya teringat ketika di suatu hari Wakil Presiden Indonesia pada waktu itu Bapak Yusuf Kalla pernah menghimbau kepada media-media massa, terkhusus stasiun-stasiun televisi, untuk tidak memberitakan berita kriminal. Berita kriminal ini sangat diminati oleh banyak pemirsa, baik di surat kabar ataupun di media elektronik, televisi ataupun yang lainnya. Ketahuilah bahwa perbuatan seperti ini melarang atau melanggar syariat Islam. Menyebarkan berita-berita perbuatan keji yang terjadi di tengah-tengah muslimin, itu dilarang di dalam syariat Islam. Allah mengatakan di dalam ayatnya, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang untuk tersebarnya perbuatan-perbuatan keji di tengah-tengah kaum muslimin, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Para hadirin yang saya muliakan, kalau kita melihat hikmahnya, pemberitaan berita-berita kriminal yang sering diungkapkan ini, itu akan menciptakan atau mencetak mental buruk pada masyarakat. Masyarakat merasa bahwa masyarakat kita ini masyarakat rusak. Masyarakat kita ini masyarakat tidak bermoral. Tercipta suasana seperti itu. Dan tercipta suasana saling mencurigai. Sebentar berita pencurian sana, pencurian situ, pencurian sana, pencurian situ. Perampokan di sana, perampokan sini, perzinahan di sana, di sini, di situ. Pembunuhan sana, pembunuhan sini. Lebih parahnya dalam berita kriminal juga dipertontonkan apa yang diistilahkan dengan rekonstruksi. Iya, namanya rekonstruksi. Bagaimana proses perampokan itu terjadi? Bagaimana proses pembunuhan itu terjadi? Dilihat oleh masyarakat. Itu bukan tanpa efek. Bukan tanpa pengaruh. Di samping perbuatan itu dilarang untuk disebarkan dan diberitakan, juga pengaruh negatifnya nampak sekali. Apa contohnya? Ada seorang anak, kita mengambil pelajaran di sini, yang dibunuh oleh anak tetangga. Anak kecil, umur mungkin 5 tahun. dibunuh oleh anak tetangganya umur kurang lebih 12 tahun. Urusannya apa? Urusan permen. Karena si kecil tadi memegang permen, diminta oleh anak tetangga yang lebih besar tadi, kemudian ditolak, si kecil mengatakan, saya akan laporkan kamu ke ibuku. Tiba-tiba anak yang umur 12 tahun ini, entah apa yang terjadi pada jiwa dia, mental dia, tiba-tiba berinisiatif untuk membunuhnya. Dibunuh dengan cara yang sadis. Nah, setelah dibunuh, diletakkan di bagasi mobil ayahnya. Ketika ditangkap oleh polisi dan diadakan interogasi wawancara, dari mana kamu bisa tahu cara pembunuhan seperti ini? Dijawab oleh si anak, di televisi, dalam berita kriminal. Subhanallah. Maka ketika syariat Islam dilanggar, Allah melarang menyebarkan berita-berita perbuatan kemungkaran, perbuatan keji yang terjadi di tengah-tengah muslimin, tidak diindahkan, dianggap sebagai kebebasan media, kebebasan berbicara, kebebasan memberitakan, dan berbagai slogan-slogan yang datangnya dari kaum kufar, dari kaum kafir, efek negatifnya menimpa kita. Para hadirin yang saya muliakan, jangan kemudian kita sibuk menuntut pemerintah, semestinya pemerintah yang melarang. Pemerintah gak mampu melarang. Begitu mau melarang, di situ ada yang menyuarakan pembelaan kepada media-media tersebut. Yang terpenting kita sebagai masyarakat muslim, mendidik kita, diri kita, istri-istri kita, dan anak-anak kita untuk tidak mengikuti siaran-siaran tersebut. Kita katakan kepada istri dan anak-anak, jangan kalian melihat yang seperti ini. Ayo kita membaca Al-Quran. Ayo kita mengaji. Ayo kita belajar beberapa ilmu Islam. Baca ini buku. Dengarkan kaset ini. Dengarkan ceramah ini. Jangan mengikuti yang seperti itu. Kalau masyarakat, kita sebagai masyarakat, sudah tidak mau mengikuti siaran-siaran tersebut yang semisal itu, nah, insya Allah dengan sendirinya akan hilang. Karena tidak dapat penggemar. Tidak ada penggemarnya. Akan hilang dengan sendirinya. Apalagi kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara rutin, nasihat kepada muslimin di masjid-masjid, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, melalui tulisan-tulisan. Insya Allah acara-acara batil seperti itu akan hilang dengan sendirinya tanpa kita sibuk-sibuk mengkritisi pemerintah kita. Semoga Allah memberi hidayah kepada pemerintah kita. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang saya muliakan, demikian beberapa contoh keindahan syariat Islam. Tadi diumumkan sampai jam berapa? 12:30. Kurang. Islam diantara syariatnya yang indah mengajarkan kepada kita untuk teliti di dalam menerima berita. Islam diantara keindahan syariatnya yang tidak ada pada syariat lain, pada agama lain, mengajarkan kepada umatnya untuk teliti, waspada di dalam menerima sebuah berita. Tidak sembrono menerima berita, apalagi menukilnya kepada orang lain. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qawman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, seorang fasik, fasik itu belum kafir, fasik itu masih muslim, tetapi dia, fasik itu ciri-cirinya, suka meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat. Atau lisannya tidak jujur. Suka memberitakan berita-berita seenaknya. Itu namanya fasik. Belum kafir. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil? Kita. Jika datang kepada kalian seorang fasik, sembrono dalam membawa berita, dibumbui berita itu dengan beberapa dusta, maka kata Allah, fatabayyanu, telitilah, diklarifikasi, jangan kemudian ditelan, apalagi sampai kita menghukumi, kata Allah, antusibu qauman bijahalah, nanti kalian membolimi suatu kaum berdasarkan kejahilan, gara-gara berita tadi. Berita yang tidak diklarifikasi dan tidak diteliti. Nanti kalian akan menyesal. Ya kalau menyesalnya di dunia, bisa kita minta maaf. Kalau menyesalnya di akhirat, yang ada adalah perhitungan. Peradilan. Kaum muslimin yang saya muliakan. Sekarang ini berita-berita yang ada di media massa, di surat kabar, di majalah, radio, televisi, internet adalah berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan mayoritasnya. Tidak sedikit dari berita-berita itu yang telah dibumbui dengan bumbu-bumbu dusta, membesar-besarkan permasalahan. Bahkan tidak sedikit dari berita-berita itu ternyata dilatar belakangi oleh kepentingan-kepentingan. Kepentingan kedaerahan, kepentingan perekonomian tertentu, kepentingan politik tertentu, siapa yang mau diangkat, siapa yang mau dijatuhkan, siapa yang mau diharumkan namanya, dan siapa yang mau dicemarkan nama baiknya. Maka dari itu, Allah mengatakan, fatabayyanu. Telitilah berita itu. Sekarang pertanyaannya, ketika kita membaca sebuah surat kabar, ada berita peristiwa terjadi misalkan di Jakarta, bahwa ada orang melakukan ini itu. Namanya si Fulan. Bisakah kita mengklarifikasi? Telepon ke Jakarta. Tanya kepada saudara, benarkah itu terjadi? Saudara mengatakan, iya, tapi saya juga gak tahu siapa yang melakukannya. Kemudian kita mau telepon ke siapa? Telepon ke wartawan? Gak mungkin. Gak punya nomor teleponnya. Ataupun kalau punya, apakah dia juga mau jujur? Kita tersibukkan dengan klarifikasi. Lupa berzikir kepada Allah. Lupa untuk sholat. Lupa untuk khusyuk dalam sholatnya. Lupa membaca Al-Quran. Gara-gara sibuk mengklarifikasi. Berita yang satu. Yang kedua. Yang di kolom pertama. Yang di kolom kedua. Yang di halaman pertama, yang di halaman ketiga. Kita gak mampu mengklarifikasi itu semua. Dalam keadaan kita mudah tergiring untuk menyimpulkan. Oh, ternyata telah terjadi korupsi. Dia melakukan korupsi ini dan ditangkap. Ternyata hakikatnya tidak seperti yang diberitakan persis. Banyak di situ rekayasa. Kita gak tahu. Maka dari itu, karena kita tidak mampu mengklarifikasi. Dan bukan urusan kita itu. Jangan sibukkan kita dengan membaca dan mengikuti berita-berita seperti itu. Allah mengajarkan kepada kita cara menerima sebuah berita. Kalau ini diterapkan oleh setiap muslim, niscaya kampung kita, kota kita dan negeri kita menjadi aman kondusif. Aman kondusif. Karena masyarakatnya bukanlah masyarakat yang mudah-mudah menerima berita. masyarakatnya adalah masyarakat yang ilmiah dan takut kepada Allah untuk menzalimi seorang hamba atau suatu kaum akibat berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita cukupkan kajian bagian pertama ini sampai di sini. Sesuai dengan yang telah diumumkan, kita akan melanjutkan kembali insyaallah seusai salat duhur langsung biiznillah taala. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.